Romo Penemben. Sampun ngantos kalajengaken anggen paduka Bandayuda. Menawi pinirsanan dening para putra malah kados kirang prayogi. Onyenggar. Nyuwun pangapunten pun bapa ngantos. Ngicalaken dhateng Subasita. Mboten enget menawi kula menika tiyang sepuh, Nger. Mboten wonten malih namung labet angin kula kabranang kalian pokalipun pun anoman ingkang obrak-abrik kalian para anak-anak kula Kurawa. Sinuwun ingkang abdi nyuwun pangapunten. Angin kula tumandang mekaten labet jerih kula manggil dhateng kawilujenganipun pun Petro. Inggih sinuwun. Bebasan kawula dami sinten ingkang miwiti. Awit nek kala wau para Kurawa badhe ngrenah pejah kula sinuwun. Iya iya Petruk. Ora susah nglincipi cara ngapa-apa. Mandheka semene nggonmu ngladeni marang para kadang Kurawa. Nggih. Rama Penemben. Kula nuwun wonten dawuh. Kepareng kula munjuk atur. Nalika kula mlebet wonten ing sanggar pasemetan suci meminta nugrahaning dewa katarimah anggen kula nyuwun wonten wisiking Gusti ingkang karya jagat ingkang wisik kala wau hambuk menawi saged minangka srana anengai dhateng pamundhutipun Rama Penemban dalah pun Petro. Oh nggih. Lajeng kados menika parna paring dawuh. Rama Penemban. Wekdal mangke kula mboten badhe awel pustaka Kalinasada linggar saking Amarta namung kula gadah panyuwun. Sinten kewala saged amboyong pustaka Kalinasada manawi ingkang boyong kala wau saged amaringaken satunggiling sekar dhateng kula ingkang sinebat sekar jati wasesa. Sekar jati wasesa kula nuwun inggih menawi megar hangebaki bawana menawi kuncup namung sak mrica binubut. Rama Penemban. Koko Prabu Duryudana kelampan amboyong pustaka menawi Koko Prabu kepareng hamaringaken urupining sekar jati wasesa dhateng kula semono uga sira Petruk. Wong atuwamu bakal sembedo hamboyong pustaka Kalinasada menawa Kakang Nayantaka uga bisa ngaturake sekar jati wasesa marang jeneng ingsun. Langlang ing driya mangu-mangu-mangun kung kanduan rimang tanpo kanen onggengger menawi menika pamundhut paduka ingkang sinuwun pun bapa dereng sagah ngaturaken dinten menika kandhang namung adapur dinuta kepareng pun bapa nyuwun pamit. Kumuli kula wangsul dhateng negari ngastina munjuk atur dhateng sinuwun Prabu Duryudana. Inggih mboten langkung namung ngandherekaken raharja. Petruk kula ayo bali dhisik matur wong tuamu. Inggih ngestaken dawuh. Sinuwun gandheng paduka kagungan pemundhut mekaten kelilaning kula nyuwun pamit badhe wangsul dhateng karang gedempel matur kalian bapak. Iya iya Petruk kang sembada nggon munjuk marang wong atuan Petruk. Thank you. Sang soyo dalu wararas abhyara kang nglintang kumadhep. Tesunyo tengah wengi. Lumrang kandan ning puspita Om Karengyan ing putyan ning